Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد masih capek. Lah kok mulainya jam 5 kok gak baru datang gimana? Terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua anak-anak yang tadi bantu manen jagung. Sebenarnya masih capek sekali tapi mau libur itu eman. Karena waktunya pembahasan ini cuma seminggu sekali. Jadi tadi mau saya liburkan tapi eman waktunya. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala. Ini sebenarnya bait ini sudah kita ambil, sudah kita baca bersama dengan beberapa bait sebelumnya. Tapi di syarah satu persatu oleh Syekh Yahya hafizahullah. Jadi enggak apa-apa kita baca lagi baitnya. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala aina arbabul hija ahlun nuha aina ahlul ilmi wal qaumul awal atau wal qaumul awal. Kalau secara wazan bacanya uwal. Dan uwal adalah jamak dari ula. Wal qaumul uwal. Al uwal jamak dari ula. Dan ula adalah muannasnya awal. Faham? Awal artinya yang pertama. Masih dengung ini speakernya. Apa? Dengar tuh. Setel dah, gak bisa. Awal artinya yang pertama. Kalau di taknis dijadikan muannas jadi ula. Kalau di jamak menjadi uwal. Jadi masih melanjutkan bait syair tentang bahwasannya semua yang ada di muka bumi ini akan fana. Baik berupa keindahan, kekuatan, kedudukan, semuanya akan pergi. Semuanya akan sirna. Bagaimana pelajaran tentang kaum 'Ad? Demikian juga tentang kaum Tsamud. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Al-Imam Ibn al-Wardi mengatakan aina arbabul hija. Apa i'rabnya arbabu? Alfi. Dimas. Mubtada muakhar diingat setelah aina itu seringnya adalah i'rabnya sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Aina Muhammadun. Maka Muhammadun sebagai mubtada dan aina sebagai khabar atau dzaraf, khabarnya mahdzuf juga boleh. Aina arbabul hija ahlun nuha, di mana sekarang para pemilik hija? Yaitu kita kemarin artikan al-ilmu atau akal. Ahlun nuha, orang-orang yang diberikan akal. Nuha jamak dari apa kemarin? Nuhya, artinya akal. Aina ahlul ilmi, di mana para ahlul ilm, wal qaumul awal, dan orang-orang yang pertama dahulu, sekarang sudah enggak ada. Semuanya sudah pergi. Semuanya sudah pergi. Qala Syekh Yahya hafizahullah ba'da an dzakara al-jababirata wal mutakabbirina wa annahum ahlakahumullahu bidunubihim. Kata Syekh Yahya hafizahullah di sini, setelah Al-Imam Ibnu Al-Wardi menyebutkan para jababirah, orang-orang jababirah itu orang-orang yang kejam, orang-orang yang bengis, Ad, Fir'aun, orang-orang jahat, wal mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong, dan bahwasanya mereka semua dibinasakan oleh Allah dengan sebab dosa-dosa mereka. Dzakarul ulamaa. Sekarang Al-Imam Ibnu Al-Wardi juga menyebutkan para ulama. Jadi yang hancur itu, yang binasa itu bukan hanya orang-orang buruk. Orang yang baik juga semuanya mereka akan pergi. Dzakarul ulamaa wasadatul fudhalai. Menyebutkan para ulama, sadah, para pesohor, orang-orang yang mulia. Min ahli dini, ahli uqulil wa'iyah, dari kalangan orang-orang yang memiliki ad-din, agama, orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, yang hebat. Min al-anbiya'i was-sulaha, dari kalangan para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Semuanya juga sudah pergi. Aliman ba'da alimin, wasolihan ba'da solihin. Masing-masing pergi satu persatu. Aliman ba'da alimin itu pergi masing-masing satu persatu. Orang-orang soleh juga pergi satu persatu. Dan beda antara perginya orang-orang soleh dengan orang-orang zalim. Kalau orang-orang zalim mereka mati, ini yang lain menjadi istirahat. Kalau orang-orang saleh, mereka yang istirahat. Mustarihun wa mustarahun minhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang baik yang pergi, yang meninggal, ini dia istirahat dan akan ditangisi oleh langit dan bumi, sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan. Kalau orang baik mati, itu langit-langit akan menangis. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Kalau orang yang buruk, langit enggak nangis. Tapi kalau orang-orang baik, dunia akan kehilangan. Langit dan bumi akan kehilangan. Karena tidak ada lagi amalan-amalan baik yang biasanya berlalu lalang di langit sana. Mereka akan kehilangan. Ketika seorang ulama meninggal, seorang alim meninggal, langit akan kehilangan. Di mana biasanya amalan soleh selalu terangkat, selalu lalu lalang, diangkat oleh para malaikat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepi, enggak ada lagi amalan soleh. Kemana biasanya orang yang memiliki amalan soleh? Ayo perhatikan. Jadi apabila ada seorang alim, seorang yang baik meninggal, maka langit akan kehilangan, bumi juga akan kehilangan. Biasanya bergemuruh, biasanya bercahaya. Karena para ulama adalah para lenteranya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau ulama sudah sedikit di muka bumi ini, maka bumi ini akan gelap. Karena mereka adalah para penjaga. Para penjaga agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau ulama sudah meninggal, para salihin. Fauzan masih ngobrol, perhatikan. Kalau para salihin meninggal, maka akan kehilangan. Qala akhraj al-Bukhari fi sahihi, siapa namanya Imam al-Bukhari? Siapa bilang? Namanya Imam Bukhari. Enggak ada di situ. Siapa Hasan? Siapa Panji? Siapa Tan? Muhammad Ibnu Ismail, ingat-ingat. Muhammad Ibnu Ismail. Fi sahihi min hadithi Mirdas al-Aslami, Mirdas bin Malik. Sahabat namanya Mirdas al-Aslami, Mirdas bin Malik. Termasuk penghuni, ada termasuk anggota Ashabus Syajarah yang bayat, bayatul Ridwan. Mirdas al-Aslami, Mirdas bin Malik. Ulama enggak nyebutkan kunyahnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih. Akan pergi orang-orang saleh satu persatu, al-awwal fal-awwal. Satu persatu dari kalangan orang-orang saleh akan pergi. Ketika mereka pergi, mereka akan ditangisi oleh manusia. Manusia akan kehilangan. Walaupun mereka di masa hidup banyak yang menyia-nyiakan, banyak yang menelantarkan, banyak orang yang memusuhi para ulama, tapi ketika mereka meninggal, baru manusia akan sadar dan akan kehilangan. Wa yabqa huthalatun kahuthalati syair. Wa yabqa huthalatun kahuthalati syair. Orang-orang saleh akan meninggal satu persatu, dan akan tersisa huthalah. Huthalah ini adalah ar-radi'u min kulli syai', bagian yang paling buruk dari segala sesuatu, ampas atau kulit. Seperti ampasnya gandum dan ampas kurma, wat-tamr. Jadi hanya akan tersisa manusia, yang tersisa itu hanya ampas-ampas, hanya yang buruk-buruk. La yubalihimullahu balatan, bukan balahu, balatan. Allah Subhanahu wa taala enggak akan peduli dengan mereka. La yarfa'ulahum qadran. Jadi dengan tersisanya umur dunia ini, akan semakin tersisa, semakin ke belakang, semakin buruk manusia yang tersisa. Seburuk-buruk manusia adalah yang berjumpa dengan hari kiamat. Maka untuk apa takut mati? Kalau yang tersisa, kalau hanya yang tersisa di bumi ini, semakin lama adalah semakin buruk orangnya. Dan ini adalah celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibilang seperti ampas, seperti kulit. Sisa-sisa manusia. Dan sebagai dalil bahwasanya yang berharga manusia, yang berharga adalah as-salihun. Dan yang paling berharga, yang menjadikan martabat seseorang tinggi adalah solah, kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada gunanya kita hidup, enggak ada martabatnya kita hidup kalau enggak kita memuliakan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri kita, martabat kita, kemuliaan kita hanya bisa digapai ketika seseorang memiliki solah, memiliki kebaikan. Adapun seseorang yang enggak memiliki kebaikan, seorang yang toleh, maka ini hakikatnya ampas. Walaupun mungkin dipandang oleh manusia, banyak manusia, dia adalah orang yang tinggi, orang yang berkedudukan, orang yang berharta, orang yang memiliki banyak kekuasaan, dielu-elukan oleh manusia, Hakikatnya ia adalah ampas. Hakikatnya ia adalah sampah. Karena nilai seseorang adalah dengan ketakwaan dan dengan kebaikan, solah wa tuqa. Tanpa kebaikan, tanpa solah dan tanpa tuqa, diri kita ini bagaikan sampah, bagaikan ampas yang tidak berguna sama sekali. Ayam saja kadang enggak doyan kalau dikasih makan ampas. Kalau ampas tempe yo, sapi masih gemes. Tapi kalau ampasnya orang, siapa yang mau? Makanya ini adalah perintah dari Rasulullah, anjuran dari Rasulullah agar seseorang memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Karena pada dasarnya seseorang yang tidak bertakwa, ini hakikatnya seperti ampas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali dari salah satu dari tiga hal. Sodakotin jariyatin, sodakoh yang jariyah yang mengalir. Sodakoh yang diberikan untuk amalul bir, yang masih bisa dipakai kebaikannya masih terus, tidak segera habis, ini namanya sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Makanya kenapa kok kalian enggak semangat dalam mencari ilmu? Ilmu itu loh sebaik-baik harta. Kalau kalian meninggal, kalian masih punya ilmu yang diwarisi oleh murid-murid kalian, dan kalian ikhlas, maka ini adalah sebaik-baik aset yang kalian akan memanen hasilnya ketika kalian berada di dalam kubur. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada antum semua, semangatlah di dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan di dalam menyampaikan ilmu. Karena itu adalah aset yang sangat berharga ketika seseorang berada di dalam pelukan bumi, yaitu di dalam kubur. Ia masih mendapatkan kiriman saldo berupa pahala, walaupun dia sudah terbaring. Awwaladin salihin, atau anak yang saleh. Ini pentingnya anak yang saleh. Dan anak yang saleh ini butuh ragat. Butuh modal, butuh pembiayaan. Bukan hanya pembiayaan uang, tapi juga pembiayaan perhatian. Waladun saleh, anak yang saleh ini masya Allah. Ternyata mendidik anak dan mengasuh anak itu bukan semudah yang kita bayangkan. Ibaratnya anak itu seperti hobi, seperti kita sedang meragat sesuatu. Manusia punya hobi bermacam-macam, ada yang hobinya ikan, ada yang hobinya akuarium. Ini diragat, dibiayai, dirawat, dimodel seperti ini. Lah ternyata selama ini kita lalai, ternyata kita punya, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang seandainya kita curahkan waktu kita, itu enggak cukup untuk mendidik dan merawat anak. Mulai dari pagi membangunkan, kemudian mendidik, mengajari, memandikan. Masya Allah. Kalau kita sibuk mendidik anak kita ini sudah, sebenarnya seorang itu sudah enggak sempat untuk bermain-main dengan yang lain. Karena itu sudah, itulah sudah. Biasanya anak-anak bilangnya apa? Dulinan anyar. Punya mainan baru katanya. Sebenarnya kita ini sangat lalai. Anak-anak kita, istri kita, itu adalah lahan untuk kita rawat, untuk kita didik, untuk diragati. Mendidik istri, mengajari istri, mengajari anak, mendidik anak. Sebenarnya kekurangan kita ini sangat banyak sekali ya ikhwan. Anak itu butuh perawatan, butuh pendidikan. Bagaimana membentuk karakternya, membentuk tabiatnya, membentuk wataknya. Ini dimulai dari umur 1 tahun sampai 6 tahun. Ini pembentukan watak anak. Dari sini kita sadar betapa lalainya kita ketika kita menyanyiakan anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Sebenarnya anak ini adalah amanah. Kalau kita sadar bagaimana merawat anak, mendidik anak, memberikan kecukupan berupa pendidikan. Bagaimana biar tumbuh wataknya menjadi baik. Amalannya menjadi baik. Ini semua butuh. Kalau antum punya hobi, antum akan faham ucapan saya ini. Tapi kalau antum gak pernah mainan sesuatu, gak pernah punya hobi sesuatu, gak paham. Bagaimana suka duka dan bagaimana hitam putihnya ragat sesuatu itu bagaimana. Ya, ternyata kita punya sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, berupa istri. Ini yang seharusnya kita gemati kalau bahasa Jawanya. Makanya awwaladin sholihin ini bukan hanya dengan isapan jempol, ini butuh ragat, butuh modal. Untuk memiliki anak yang soleh ini butuh usaha yang sangat berat. Mayoritas manusia enggak kuat. Enggak bisa. Menyerah, ampun untuk mendidik anaknya. Padahal sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap pendidikan anak ini kedua orang tuanya. Rata-rata dari kita ampun, enggak kuat mendidik anak. Dan ini harus kita akui, Evan. Ini harus kita akui. Sebagaimana kemarin pelajaran kemarin, awal dari segala kebaikan adalah mengaku. Kalau kita mau mengaku kekurangan kita dalam bab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Awwaladin sholihin. Ketika engkau mati ada yang mendoakan. Ketika engkau mati ada yang mensedekahi. Ketika engkau mati ada yang memintakan ampun. Lah ini adalah aset terbesar. Pokoknya tiga hal ini subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini benar-benar nasihat yang harus kita wujudkan. Minimal kita punya satu dari tiga hal ini. Minimal jangan sampai kita enggak punya tiga ini. Kalau bisa tiga semuanya bagus. Punya ilmu yang bermanfaat, punya harta yang disedekahkan jariah, dan punya anak soleh. Kalau enggak mampu, minimal harus punya satu. Harus punya aset peninggalan. Ketika kita meninggal, harus punya satu dari tiga hal ini. Harus mintalah, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah untuk diberikan tiga hal ini. Karena ini adalah aset. Ketika seseorang sudah enggak bisa lagi beramal, ketika terputusnya amal. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Syahidnya adalah orang soleh akan meninggal. Dan insya Allah di kajian-kajian yang akan datang akan kita bahas lagi tentang pendidikan anak. Dulu sudah pernah kita bahas tapi secara umum. Kitabnya Syekh Al-Jahdari. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi. Karena pentingnya hal ini. Rata-rata orang tua ini kurang kepeduliannya. Nah ini harus kita akui. Kita kurang peduli. Sebenarnya kita kurang peduli. Kesalahannya adalah dari kita. Anak itu gak salah sama sekali. Anak itu gak salah. Mereka itu adalah bagaikan tanah liat. Orang tua mau membentuk dia seperti apa saja, anak itu akan menjadi bentukan orang tuanya. Yang salah itu kita. Ini harus kita akui. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan mengikuti seorang mayit ini tiga hal. Keluarganya, hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'u itsnan. Maka dua hal akan kembali. Keluarga juga akan kembali. Enggak ada mau keluarga nunggu di kuburan. Siapa yang mau? Hartanya juga segera dibawa pulang, segera dibagi untuk ahli waris. Ahluhu wa maluhu, hartanya akan pulang, keluarganya juga akan pulang. Wa yabqa wahidun, tersisa satu yaitu amaluhu, hanya tersisa amalannya, itulah yang akan menemani kita untuk melewati betapa beratnya kehidupan di alam barzah. Kalau kita membayangkan bagaimana kita dibaringkan, enggak bisa bergerak, dihadapkan ke barat di tempat yang begitu sempit, kemudian beratus-ratus tahun, capeknya kayak apa? Karena itu hanya amalan yang akan menemani kita di dalam kubur kita kelak. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Muttafaqun alaihi min hadis Anas. Hadis ini muttafaq alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah, syahidnya adalah orang baik, orang buruk, orang jahat, orang yang soleh, semuanya akan mati, enggak ada yang tersisa. Enggak seorang pun yang memiliki kekekalan di dalam alam dunia ini. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah, sayyidullahu kullan minhum wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al. Allah Subhanahu wa taala setelah mematikan semua orang tadi, baik yang baik maupun yang buruk dimatikan, semua akan dikembalikan. Enggak kemudian mati kemudian selesai ceritanya. Justru dengan kematianlah cerita yang baru, cerita yang sesungguhnya akan dimulai. Kehidupan kita ini hanya sekedar mimpi. Ketika seorang mati, itulah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah mimpi. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Banyak orang yang terbuai oleh alam mimpi dan terlalaikan dari alam nyata. Sayyidullah kullan minhum, Allah akan mengembalikan masing-masing dari mereka, kullan, masing-masing dari mereka. Wa sayajzi fa'ilan, dan Allah akan membalas setiap pelaku ma qad fa'al. Ini adalah maf'ul kedua. Wa sayajzi, fa'ilnya adalah Allah, fa'ilan sebagai maf'ul pertama, ma qad fa'al maf'ul kedua. Qala Syekh Yahya hafizahullah, hadzal baitu yuqarridul ma'ad. Bait syair ini menegaskan tentang adanya kehidupan setelah mati. Ma'ad ini adalah hari kebangkitan. Ma'ad adalah kehidupan setelah mati atau hari kebangkitan. Wal ba'ats sama, kebangkitan. Wan nusyur juga sama, kebangkitan juga. Wal hisab, dan adanya pembalasan, perhitungan amal. Wal jaza'a, demikian juga pembalasan, hari pembalasan. Alama ja'at bihil adillah, sesuai dengan yang datang dengannya dalil-dalil. Fi kitabil karim, di dalam Al-Quran. Qala ta'ala za'amal ladhina kafaru allai yub'athu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang kafir mengira, menyangka, za'ama. Itu adalah seringnya dipakai untuk keyakinan yang salah. Za'ama. Za'amal faraz daku'an sayak tulu mukbilan. Syekh Mukbil mengatakan demikian. Za'ama adalah prasangka atau perkiraan yang salah. Itu za'am. Orang-orang kafir mengira, menduga, mereka tidak akan dibangkitkan. Allai yub'athu. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Bala, sekali-kali tidak, bahkan tidak. Maksudnya, melawan apa yang telah ditetapkan sebelumnya itu bala. Kalau mereka mengira enggak dibangkitkan, berarti pasti dibangkitkan. Wa Rabbi, sungguh demi Rabbku. Rabbi di sini majrur, karena wawunya ini wawu kosam, bukan wawu atof ya. Ini wawu kosam. Latu ba'athunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kenapa kok latu ba'athunna? Kenapa kok ketemu nun taukid tapi kok su, kok enggak sa? Padahal kalau ketemu nun taukid itu harus apa? Mabni alal? Alal apa? Alal apa, Ji? Apa, Jul? Alal fathah. Tapi kenapa ini kok di dhamma? Kenapa? Kenapa, Hidar? Jama' af'alul khamsah. Karena latub athunanna gitu. Thumma latunabba'unna. Kemudian kalian kalian pasti akan dibangkitkan dan kalian pasti akan diberitahu bima amiltum, dengan apa yang kalian telah perbuat. Wadzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu sungguh sangat mudah. Orang-orang kafir mengira Allah enggak akan mampu mengembalikan. Bagaimana sudah lebur tulang belulang, sudah mati, bagaimana bisa bangkit kembali? Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan Allah Maha mampu, Allah Maha mudah. Semua itu mudah atas Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Subhanahu wa taala wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saah. Berkata orang-orang kafir, tidak akan datang kepada kita hari kiamat. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, sungguh demi Allah sekali-kali tidak. La ta'tiyannakum, pasti hari kiamat itu akan datang kepada kalian. Alimil ghaib, apa irobnya alimil ghaib? Irobnya adalah na'at dari wa rabbi atau badal. Badal dari wa rabbi. Dia adalah Maha mengetahui ghaib. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak pernah hilang darinya. Ya'zubu itu samar atau hilang atau luput. Tidak pernah luput darinya mithqalu dzarrah, sebiji dzarrah. Fis samawati wala fil ard, baik di langit-langit maupun di bumi. Wala asghar min dzalik, walau atau tidak juga yang lebih kecil dari dzarrah tadi. Wala akbar, juga tidak ada yang lebih besar. Semuanya illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah berada di dalam tulisan yang sangat jelas sekali. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, kecil sebiji dzarrah. Juga yang lebih kecil ataupun yang lebih besar, semuanya sudah ada tulisannya, semua sudah ada catatannya. Ini semua sebagai dalil akan adanya datangnya hari kebangkitan. Makanya kalau orang mengingkari hari kebangkitan, dia itu kafir. Karena mengingkari Al-Quran. Makanya partai Ba'thi itu partai kufur. Keyakinan Ba'thi yang mereka itu meniadakan dan mengingkari adanya hari kebangkitan, ini kafir. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa yastambi'unaka ahakun hu, dan mereka bertanya kepadamu, apakah itu betul-betul akan terjadi? Ahakun hu, hakun adalah sebagai khobar muqaddam, hu sebagai mubtada muakhir. Dan mereka bertanya kepadamu, apakah hari kiamat itu akan datang? Kul i wa rabbi, katakanlah i, i artinya na'am, i artinya na'am. Wa rabbi, sungguh, ini juga qasam, sungguh demi Allah, innahu lahaq, semua itu adalah benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan bisa melemahkan Allah, tidak mampu menghalangi, tidak mampu membatalkan. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kebangkitan itu pasti benar adanya. Dan beriman dengan adanya hari kebangkitan itu, ikhwan, sebenarnya bukan hanya beriman meyakini kita akan dibangkitkan, tapi beriman dengan hari kebangkitan itu menuntut agar kita juga mempersiapkan diri. Itu yang paling dituntut dalam iman terhadap hari akhir. Jadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Di antaranya adalah liman bil yaumil akhir, dengan adanya hari kiamat. Ini bukan hanya sekedar percaya ada hari kiamat tok, tapi menuntut, maksudnya bagaimana kita beramal untuk menghadapi hari kiamat. Jadi jangan salah, beriman dengan hari kiamat bukan hanya meyakini adanya hari kiamat, tapi yang paling penting dari iman bil yaumil akhir adalah seseorang di dunia ini beramal, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, karena ia beriman nanti ada hari pembalasan. Itu yang dituntut dari iman bil yaumil akhir. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu dari hari kiamat kapan ia datangnya. Fima anta min dzikraha, engkau berada di mana dari mengingatnya. Ila rabbika muntaha, sungguhnya kepada Rabbmu lah semua akan kembali. Innama anta mundziru may yakhsha, hanya saja engkau memberikan peringatan kepada orang yang takut. Kalau yang enggak takut, enggak khawatir tentang adanya hari kiamat, yang enggak peduli, enggak berguna peringatan itu. Ka'annahum yauma yarawnaha. Mereka seakan-akan tatkala mereka melihat hari kiamat tersebut, lam yalbathu. Mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia ini illa asyiyatan au duhaha, kecuali hanya sekedar seperti sore hari atau pagi hari. Jadi nanti kalau sudah datang hari kiamat, dunia ini rasanya kayak kita itu hidup kayak cuma sesore atau cuma kayak sepagi. Sedilu epol. Selali kape. Di dunia pernah ngene, di dunia pernah seperti ini, pernah kesana kemari, pernah tamasya kesana kemari, pernah menikmati kenikmatan berupa apa saja di dunia, lali kabeh. Kok mau sak surit tok. Makanya enggak ada berguna. Kamu pergi kemana-kemana, tamasya kesana kemari, mencoba kenikmatan, aneka kenikmatan dunia ini, kamu rasakan semua, kamu jelajahi. Nanti kalau sudah melihat hari kiamat, kalau sudah pada hari kiamat, hilang semua itu. Kayak cuma tinggal sesore atau sepagi saja, sebentar, kayak beberapa jam saja. Wa yaqulullahu ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat ini sangat sangat menghentak. Dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala para hamba itu. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nepok kowe ngira diciptakno iku gak ana gunane ngono. Ini adalah ayat yang sangat menghentak sekali. Takri dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Peringatan yang bentuknya itu menghentak. Afa hasibtum? Para ulama ada yang mengatakan di balik fa hasibtum gitu. Apakah kalian mengira kalian, kami itu menciptakan kalian itu sia-sia? Mosok dunia, dunia segini teraturnya, segini perjalanannya, kemudian dikira sia-sia gitu. Ini kok gerak terus dong. Mengira semua itu diciptakan, kami ciptakan secara sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq, maka sungguh maha tinggi Allah sebagai sang raja yang haq. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Rabbul arsyil karim, sebagai Rabb dari arsy yang mulia. Wa qala Allah Subhanahu wa taala ayahsabul insanu ay yutraka suda? Apakah manusia itu mengira dia akan ditinggalkan suda? Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Diciptakan di dunia dengan proses yang begitu sulit, kemudian dibiarkan seenaknya saja gitu. Nah kok iso? Uang kok sampai ngira ngono iku lho, kok iso? Kok bisa manusia itu mengira kemudian kita hidup dibiarkan, enggak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dibebaskan kayak binatang gitu? Binatang saja lho enggak diciptakan sia-sia. Tumbuhan saja lho enggak diciptakan sia-sia. Masa manusia mengira manusia malah diciptakan sia-sia? Enggak ada perintah, enggak ada larangan, seenaknya sendiri, sebebasnya sendiri, bebas, kebebasan melakukan ini dan itu. Kok bisa, kok tega-teganya, kok sampai-sampainya, kok terlalu sekali manusia itu mengira dia diciptakan sia-sia? Alamyaku, bukankah ia berupa nutfatan, setetes air mani, mimani yumna, dari air mani yang dikeluarkan. Tsumakana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian setelah itu yang menjadi segumpal darah dan Allah menciptakan, fa sawwa, dan membaguskan ciptaannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unta, kemudian Allah menjadikan ia sebagai manusia yang berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Makanya homo itu enggak benar. Ideologi homo dan juga wanita dengan wanita itu enggak benar, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah yang demikian itu maha mampu untuk membangkitkan orang-orang yang mati. Wong menciptakan saja bisa, apalagi cuma mengulangi. Wa qala subhanahu wa ta'ala innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, hampir-hampir saja aku menyembunyikannya. Litu jaza kullu nafsin bima tas'a. Supaya setiap jiwa dibalas dengan apa yang ia perbuat. Fala yasuddannaka anha, maka jangan sampai mempalingkan kamu dari hari kiamat tadi. Man la yu'minu biha, orang yang tidak beriman dengannya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Sehingga fatarda, sehingga kamu menjadi buruk. Ini semua adalah dalil tentang benarnya hari kebangkitan. Dan tadi yang paling penting, ketika kamu beriman adanya hari kebangkitan, berarti kamu harus mempersiapkan diri. Jangan mentang-mentang masih muda, jangan mentang-mentang masih muda kemudian gak mempersiapkan diri. Sesungguhnya umur gak ada yang tahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu azza wa jalla, wa qala azza wa jalla, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artikan Abdul Jabbar. Harus bisa Abdul Jabbar. Gimana Abdul Jabbar? Artikan Fajar. Faman artinya apa? Maka barang siapa? Ya'mal. Beramal. Mithqala. Misal. Zarrah. Biji yang paling kecil. Khairan. Kebaikan ya roh. Gak tahu. Anji. Ya roh artinya apa? Siapa fa'ilnya ya roh di sini? Fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan melihatnya. Barang siapa yang beramal sebiji kecil pun, Allah akan melihatnya. Berupa kebaikan, Allah akan melihatnya. Demikian, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beramal sebiji sawi keburukan pun Allah akan melihatnya. Ini juga dalil akan adanya hari kebangkitan. Dilihat tok gitu. Pasti ada pembalasan, pasti ada perhitungan, dan yang semisalnya. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa nadha'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil. Al-qisat itu yang adil. Kalau yang qasid kemarin apa artinya? Itu faedah yang bagus. Kalau qisat artinya adil, kalau qasid justru malah curang, justru malah yang dolim. Itu qasid. Wa ammal qasitu nafakanu li jahannam mahataba. Kalau qisat itu adil, kalau qasid itu malah yang curang atau yang zalim. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha, walaupun itu berupa sebiji sawi dari khardal, kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin. Apa i'rabnya hasibin? Bagi tamyiz. Dan cukuplah bagi kami, cukuplah dengan kami sebagai penghitung. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang akan diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Masrur, surur, diberikan kebahagiaan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, barang siapa yang diberikan catatan amalannya di belakang punggungnya dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan mengeluh dan akan menyeru thubura, kehancuran, akan mencelakakan dirinya sendiri, mendoakan dirinya diri sendiri celaka, melaknat dirinya sendiri. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dicelupkan ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ali masrura, sesungguhnya dahulu dia itu di dunianya suka bahagia. Ini para ulama mengambil dalil, orang mukmin itu di dunia ini enggak terlalu bahagia-bahagia banget. Hidupnya itu banyak kesedihan, banyak kesulitan, banyak cobaan. Ini orang mukmin. Kalau orang-orang kafir, mereka hidupnya di dunia ini glamor, penuh dengan kebahagiaan. Nanti di akhirat mereka sedih. Kalau orang mukmin di dunianya sedih, nanti di akhiratnya mereka akan bahagia. Gitu loh. Ijolan toh, gantian kok piye gak gantian iku. Allah Subhanahu wa taala adil kok ya gantian toh piye. Sing di dunia nih melarat, sing di dunia kesulitan, banyak ditimpa musibah, banyak cobaan bertubi-tubi. Nanti di akhirat kalau dia ikhlas, kalau dia menerimanya dengan lapang dada, ya gantian toh. Nanti dia akan bahagia di akhiratnya. Innahu dhanna an la yahur. Semua itu kenapa? Karena dia mengira enggak akan kembali. Enggak ada hari kebangkitan. Dia mengira hidup itu cuma sekali itu saja, maka dipolkan. Orang kafir itu mengira enggak ada hari kebangkitan, makanya hidup di dunianya dipolkan, kerja juga dipolkan. Apalagi orang Cina, lambang kehidupan mereka adalah kemakmuran. Karena mengira hidup itu cuma itu saja, hidup itu untuk di dunia, jadi dipolkan. Dimaksimalkan sebisa mungkin siang malam. Bagaimana caranya biar makmur hidup? Karena hidup ini cuma sekali ini saja. Kalau orang mukmin enggak. Hidup ini hanya sekedar sebagai jembatan, maka yang dimakmurkan itu adalah rumahnya yang nanti. Yang rumah sekarang ini masih rumah kos-kosan, rumah kontrakan saja. Rumah yang sesungguhnya itu yang dimakmurkan, yaitu di akhirat kelak, insyaallah. Bala inna rabbahu kana bihi basira, sungguh sekali-kali tidak, sesungguhnya Rabb dia maha melihat. Yahur yakni an la yarji. Yahur artinya dalam surat Al-Insyiqaq tadi allai yahur ay allai yarji. Dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Iyab, zihab wa iyab. Zihab itu pergi, iyab itu kembali. Kalimat abaya ubu. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian atas kamilah perhitungan mereka. Ini namanya tafsir ringkas dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Insya Allah nanti kita juga akan mempelajari kitab-kitab tafsir. Saya ingin belajar tentang tafsir surat Yusuf. Bagaimana, apakah kalian, apakah kita tidak penasaran kenapa kisahnya Yusuf itu kisah terbaik, ahsanal qasas. Sutradara manapun gak akan mampu menandingi, membuat kisah yang lebih baik dari kisahnya Nabi Yusuf. Tukang film mana saja, sutradara kelas dunia pun gak akan mampu menandingi kisah yang lebih baik dari kisahnya Nabi Yusuf. Karena sudah dicap oleh Allah, kisahnya Nabi Yusuf adalah kisah terbaik sepanjang masa. Maka nanti insya Allah akan kita baca tafsirnya. Entah itu tafsirnya Al-Imam As-Sa'di atau tafsir yang lain. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, afara'aital ladzi kafar bi ayatina. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang kafir dengan ayat-ayat kami? Wa qala la utayanna ma la wawalada. Dan dia berkata, kami, saya pasti akan diberi harta dan juga anak. At-tala al-ghaib. At-tala al-hamzah pertama itu adalah hamzah istifham. Apakah dia memiliki, menilik kepada ilmu ghaib, memiliki bocoran tentang ilmu ghaib? Amittakhadha indar rahmani ahda, ataukah dia sudah membuat perjanjian di sisi Allah, dia akan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan punya harta, punya anak. Ini orang kafir. Di dunia ini ngelakoni elek, di akhirat arep-arep apik. Muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Ini kok bisa? Gimana? Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atala al-ghaib, tahu ghaib dah kamu? Atau kamu sudah bikin janji kepada Allah, enak mau di dunia muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Sudah bikin janji toh? Kalla, sungguh sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqul, kami akan menulis apa yang ia ucapkan. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, dan kami akan bentangkan bagi dia, kami akan rasakan bagi dia azab sebenar-benarnya. Madda, maf'ul mutlak. Wa narithuhu ma yaqul, dan kami akan berikan dia apa yang ia ucapkan. Kami wariskan kepada dia apa yang dia ucapkan. Jadi keucapan kita itu akan balik semuanya nanti pada hari akhir, pada hari kiamat. Apa yang kita ucapkan di dunia ini akan kita tuai. Barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Kalau kita punya amalan yang baik, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita punya amalan yang buruk, kita akan menuai keburukan. Man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Ini wa narithuhu ma yaqul wa ya'tina farda, dan dia akan datang kepada kami sendirian. Ayo, mau minta tolong siapa? Mau minta backingan siapa? Kamu nanti datang kepada Allah sendiri. Wa ya'tina farda. Tak baca sampai bawah ya. Qala hadhil adillatu fiha wujubul iman bil ba'ts. Semua dalil tadi itu wajib, di dalamnya ada kewajiban untuk beriman dengan hari kebangkitan, wal hisab, wal iqab, wal mizan. Adanya hisab, adanya hisab, adanya iqab, hukuman, wal mizan, adanya timbangan. Ini semua termasuk akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kullu dzalika yajibul imanu bihi. Semuanya wajib untuk diimani. Wal jazaa', demikian juga ada hari pembalasan, jazaul kafirin an-nar. Balasannya orang-orang kafir itu neraka. Wa jazaul mu'minin al-jannatu, balasannya orang-orang mukmin adalah surga. Qala Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilussolihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga-surga firdaus sebagai tempat kembali. Sampai ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Kahfi, akhir-akhir surat Al-Kahfi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Lihat. Dan orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka itu enggak diselesaikan adabnya kemudian selesai agar bisa mereka mati, dan juga tidak diringankan adabnya, disiksa terus. Enggak dimarekno adabe nek nang wis, juga enggak diringankan. Piye jan? La yukhaffafu la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak diselesaikan adabnya nang sekali, ya Allah, nang pisan, nang sing loro, nang wis nang mati, enggak bisa. Orang kafir mereka akan berharap demikian, nang menisan, ya Allah, sing pol sing lorone pol, nang mati nang wis, enggak iso. Faham maknanya la yuqda alaihim fayamutu? Tidak diselesaikan atas mereka adab supaya mereka bisa mati. Nang wis tega ngrasakno lara meneh. Enggak. Dan juga wala yukhafa, kok enggak selesai tapi diringankan, ya mending. Lah ini enggak selesai-selesai dan juga enggak tambah ringan, tambah lara. Apa enggak? Enggak penderitaan yang tiada duanya ini. La yuqda alaihim fayamutu, tidak diselesaikan atas mereka azab biar mereka bisa mati. Tapi juga enggak diringankan. Kadzalika najzi kulla kafur, demikian itulah kami membalas setiap orang-orang kafir. Kafur itu adalah banyak kufurnya. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka di dalam neraka akan berteriak, merengek, menangis, bersimbah darah. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal saleh bukan yang dahulu amalan yang kami perbuat. Kami akan berbuat, kami akan berjanji berbuat bukan amalan yang dulu kami perbuat di dunia. Tak ngamal no sing liyo, ya Allah, aku tak ada di wong sing apik temen. Masih merayu. Di neraka mereka merayu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membalas, awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kami berikan kalian umur? Maya tadzakkaru fihi man tadzakkar, di mana pada umur tersebut selayaknya orang-orang yang ingat itu sudah ingat. Wis sak pantese wong dikek umur sakmono iku sakjane wayahe. Itu sudah ingat, sudah mengingat. Nah, kok kalian enggak ingat? Kok kalian enggak sadar wis tak kei umur dawa. 60 tahun di donya kok gak eling-eling padahal sak pantese ngono. Padahal selayaknya orang umur dikasih waktu 60 tahun ya wis eling, lali ku ya cukup sedhiluk wae, lali kok sakmono suwene ku piye? Wajah kumun nadir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kok saya kape njaluk yo urip mana iku piye wong kene kok wis dikek urip suwe yo. Gak dadi apik. Fadhuku, maka ya wis rasakno wae ku azab iku. Fadhuku, rasakan saja azab itu. Famalid dzalimin min nasir, tidak ada bagi orang-orang zalim satu pun penolong. Ini ikhwan, semua ini adalah ayat adillah yang menunjukkan tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka sejatinya seorang mukmin sadar bahwasanya hidup ini adalah untuk mempersiapkan seluruh yang diberitakan tadi, mempersiapkan hari kebangkitan, mempersiapkan bekal untuk hari kebangkitan, supaya nanti selamat, nasibnya tidak seperti orang-orang kafir yang mereka menangis dan merengek meminta kembali ke dunia. Dan padahal seandainya mereka suruh balik ke diberi balik ke dunia pun mereka akan dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jahatnya orang kafir, wis ngerengek-ngerengek, kalau seandainya dituruti mereka lo jahat lagi, wis toh. Insyaallah nanti lanjutannya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Semoga nasihat di malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.